Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin pemirsa Al-Bahjah TV, pendengar setia radioku dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang rasanya kembali kita bersama-sama untuk belajar di program spesial Halaqoh Fajar, program yang membahas tentang kajian seputar pernikahan menuju keluarga surgawi. Dan senang rasanya saya Muhammad Hibri Dimyati kembali bersama para hadirin Mirsa Al-Bahjah TV mendengar setia Radioku Network. Dan insya Allah pembahasan kita kesempatan kali ini adalah berkenaan dengan ta'aruf dan juga khitbah. Namun sebelumnya kita sapa terlebih dahulu guru kita tercinta Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya, sehat? Alhamdulillah sehat berkat doa semuanya. Para pemirsa, mendengar, hadirin. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kemudahan dalam beramal baik dan kemudahan dalam menjauhi segala kemaksiatan. Baik Buya, pembahasan kita kali ini berkenaan dengan ta'aruf dan juga khitbah. Karena seseorang yang ingin meranjak kepada pernikahan harus melalui proses diantaranya adalah ta'aruf dan juga khitbah. Nah Buya, untuk ta'aruf ini seperti apa dan bagaimana caranya ta'aruf dengan cara Islami Buya? Tafadhal ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Sangat kami cintai para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'aruf dari ta'aruf ya ta'arufu, ta'arufan. Ta'aruf artinya saling mengenal. Dalam bahasa saling mengenal. Maka karena pernikahan adalah pertemuannya dua manusia yang tentunya sebelum bertemu untuk kemudian juga dipilih untuk menjadi pasangannya, maka harus ada saling kenal dong. Saling kenal di sini maknanya saling mengetahui tentang calon pasangannya. Ya kalau sudah tahu dari kecil ya nggak ada istilah ta'aruf. Tetangga sendiri pakai ta'aruf, ta'arufan. Ta'aruf itu adalah gambarannya adalah seorang laki-laki kemudian disodorkan kepadanya tentang seorang wanita yang sama-sama belum kenal sebelumnya. Karena sama-sama belum saling kenal, maka perlu ta'aruf, saling mengenal. Dalam saling mengenal itu untuk saling mengetahui. Dan saling mengetahui ini tidak harus mereka bertatapan langsung dan sebagainya. Kalau berkenalan, sah diizinkan saling kenal. Kemudian setelah itu untuk bisa saling tahu justru lebih indah, lebih tepat, tidak langsung. Mungkin kita bisa mengetahui tentang bagaimana keadaan keluarga kita bertemu, ngobrol dengan keluarga bersama-sama. Dan kemudian kita ingin tahu lebih dalam lagi tentang keadaan keluarga, tentang karakter watak calon pasangan. Itu ta'aruf. Dan untuk mengetahui tentunya bukan dengan cara-cara yang mungkin selama ini kita pernah mendengar. Mohon maaf anak-anak muda yang hari ini tanpa mereka sadari dia masuk dalam cinta sebelum waktunya atau istilah pacaran. Jadi ta'aruf bukan pacaran. Dan kadang sekarang ini agar pacaran yang artinya lawan jenis berkomunikasi sebebas-bebasnya, sudah pakai sayang-sayangan dan seterusnya, itu bukan begitu cara ta'aruf. Dan jangan hal yang tidak benar kemudian dikemas dengan istilah-istilah Islam, kemudian menjadi berubah menjadi sesuatu yang syar'i. Oh enggak. Misalnya lagi pacaran kalau manggilnya Abi sama Umi jadi syar'i, ya enggak dong. Ya tetap saja. Apalagi istilahnya pakai pacaran syar'i, ta'aruf, ya enggak ada. Jadi kalau sudah berpacaran selama ini yang mungkin, kalaupun Anda, wahai anakku, terjebak dalam pacaran, hati-hati. Kalian harus sudah mulai menata hati supaya Anda tidak terjebak, kalian tidak terjebak dalam cinta yang sebelum waktunya, atau Anda terjebak dalam cinta kepada orang yang tidak layak Anda cintai. Maka jangan buru-buru menjatuhkan hati Anda. Maka yang diperlukan apa? Yang diperlukan adalah untuk saling tahu. Saling tahu dengan benar tanpa ada cinta di situ. Sehingga kalau seandainya pun pada akhirnya tidak ada kecocokan tentang watak, karakter, dan yang lain-lainnya, begitu mudah untuk meninggalkannya. Ya, jadi bukan berpacaran. Nah, tidak ada istilahnya pacaran lalu disyariat-syariatkan dengan panggilan-panggilan, lalu diberi pacaran, diberi judul ta'aruf. Ya enggak, ta'aruf adalah untuk saling tahu, sekedar untuk tahu saja. Tidak lebih dari itu, bukan sampai derajat berbicara yang berlebihan dan seterusnya, saling mencintai, itu enggak, bukan itu. Dan bisa jadi ta'aruf itu adalah kita bertanya-tanya atau mengirim. Kalau seorang laki-laki pengen tahu karakter seorang perempuan dengan sesungguhnya, bukan dengan saling bertanya. Kalau saling bertanya, ya siapa yang ngaku tentang kekurangannya? Kalau tidak tidur ngorok, enggak akan cerita, mohon maaf saya tidur ngorok sama ngeces, enggak ada ngomong begitu. Pasti semua menutupi kekurangannya. Nah, maka dalam berpacaran itu sendiri kan banyak berbohong ya. Baju pinjaman, jarang mandi hanya gara-gara pengen apel mandi, dan seterusnya. Motor pinjaman, wah ceritanya macam-macam. Nah, ya, mungkin tidak jujur saat itu. Tapi kalau Anda sebagai seorang laki-laki pengen tahu tentang karakter keadaan seorang perempuan, Anda pun tidak perlu banyak bertanya langsung dengan kepada dia. Tapi Anda bisa nyuruh seseorang, suruh saudara laki-laki, saudara perempuanmu duduk dengan dia. Seminggu saja sudah tahu bahasanya, oh dia lembut hati, jarang menggunjing, mulutnya terjaga, tahajudnya rutin, akan ketahuan. Sama jika Anda seorang wanita ingin tahu tentang keadaan calon suami, Anda bisa mengirim adik laki-lakimu, pamanmu, untuk duduk dengan dia. Sebentar saja akan tahu tentang keadaan. Dan intinya ta'aruf adalah untuk saling tahu. Bertemu dengan keluarga sah. Kalau ternyata dalam perkumpulan pertemuan tersebut sepertinya tidak dilanjutkan, tidak ada masalah, no problem. Baru setelah ta'aruf nanti, kita akan tahu pasangan, calon pasangan adalah, oh, ayah dia. Masuk dia, oke. Baru setelah itu kita masuk. Langkah selanjutnya yaitu khidbah. Khidbah itu adalah untuk memangkas harapan-harapan dari orang lain. Diklaim dulu dong, dipatok dulu dong, di mana? Maksudnya dipesan dulu. Nah, khidbah itu kan mesen, belum nikah. Tapi khidbah kan bahasa lain khidbah adalah berjanji untuk menikahi. Nah, maka seorang laki-laki datang kepada keluarga perempuan menyampaikan bahwasanya saya datang ke sini untuk meminang putri Anda. Maksudnya berjanji aku menikahi putri Anda. Itu namanya khidbah. Dan adapun kalimat khidbah, kalimat tunangan itu tidak harus dengan model-model tertentu, enggak ada ketentuannya. Nah, hanya biasanya dibikin seresmi mungkin, ada seorang utusan dari keluarga laki-laki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baca salawat dan sebagainya, kemudian mengatakan kepada keluarga tercinta, kami datang ke sini mewakili daripada keluarga ini, atau atas nama fulan ini, dengan ini kami meminang putri Anda untuk bisa dinikahkan dengan anak kami yang bernama ini. Kemudian ada dijawab, assalamualaikum, kami jawab. Kadang-kadang juga guyonan, kayaknya sekarang belum bisa nerima. Tapi setelah itu, cuman saya pikir-pikir, kadang-kadang ada guyonnya juga, goda itu. Padahal sudah diterima sebelumnya. Ya, itu hanya cara-cara saja. Jadi, bermacam-macam. Yang penting adalah, bahkan kalau seandainya pakai telepon pun sudah sah. Assalamualaikum, Pak Haji. Ya, Pak Haji, mohon maaf ini, assalamualaikum nih. Kemarin kan kita sudah kenalan, anak saya juga Masya Allah sudah mantap, istiqorohnya oke. Maka sekarang kami sampaikan bahwa insya Allah bismillah kami siap insya Allah kami merestui anak kami untuk menikah dengan anak Anda bismillah. Oh iya ya bismillah berarti sudah dikhidbah. Pakai telepon juga sah. Jadi khidbah itu hanya berjanji. Nah apa kalau sudah tahu dikhidbah maka tidak boleh ada orang laki-laki meminang dia. Wa ikhtubu akhadukum ala khidbati akhih. Kalau seorang wanita sudah dipinang oleh seseorang maka enggak boleh diambil oleh orang lain. Nggak boleh, haram hukumnya. Sampai orang itu meninggalkannya. Nah, baru nanti dipinang. Nah, Itu caranya. Jadi bukan dengan jangan dianggap dengan cara seperti apa. Resmi dengan enggak pakai menyembelih kambing. Ya kalau ada makanan alhamdulillah. Saling tukar-menukar hadiah juga sah. Seperti itu. Baru kemudian setelah khidbah. Tapi khidbah itu sebetulnya didahului oleh istikharah. Istikharah itu kan ada namanya minta petunjuk kepada Allah. Jadi setelah kita itu mantap bahwa orang tersebut layak menjadi pasanganku, maka jangan mendahului Allah. Serahkan kepada Allah. Astaghfiruka bi ilmika, astaghfiruka bi qudratika. Lalu ngadu kepada Allah, Allahumma in kana hadzal amru khairun li fi dini wa ma'asi wa akibati amri. In kana hadzal amru khairun li fi dini wa ma'asi wa akibati amri. Faghfirhu li. Ngadu kepada ya Allah, kalau memang ini baik untukku, mudahkan. Karena hal amri syarron li, kalau ini ternyata tidak baik bagiku, fasrifu anni, jauhkan. Kalau Anda tidak hafal doa istikharah itu intinya nyerahkan kepada Allah. Jangan ngatur Allah. Disitulah akan ada pertolongan. Anda harus berani berkata begini, ya Allah, kalau memang dia baik untukku, mudahkan untukku. Kalau tidak baik, jauhkan dariku. Itu intinya doa istikharah. Dalam panjatan doa itu doanya taslim, pasrah kepada Allah. Minta dipilihkan oleh Allah. Ini Allah ikhtarli waqturli khairan. Ini ikhtarli pilihkan untukku ya Allah. Jadi kurang lebihnya itu. Doanya panjang akan tapi barangkali yang tidak hafal doa, intinya dalam panjatan doa itu Anda menyerahkan pada Allah. Ya Allah, kalau yang baik untuk memudahkan, kalau tidak baik jauhkan. Yang penting di malam hari sudah melakukan salat 2 rakaat berdoa dengan doa istikharah ini. Kemudian setelah itu besok paginya enggak usah nunggu mimpi. Tidak sudah ada mimpi. Kalau memang ternyata ada tanda-tanda tidak baik, lain cerita. Tiba-tiba mimpi kurang enak dan sebagainya gelisah, ya sudah jangan maju. Tapi kalaupun tidak menemukan mimpi-mimpi yang penting dalam diri Anda, tidak ada rasa takut, tidak ada apa-apa, Anda berjalan saja. Langsung inang. Karena selagi tidak ada tanda-tanda yang tidak baik, maka sesungguhnya insya Allah itu adalah baik. Tidak harus nunggu mimpi melihat kubah, melihat masjid, lihat baju putih, enggak usah nunggu mimpi. Tidak harus adanya mimpi. Dan istikharah ini adalah menjalankan sunnah Nabi. Istikharah. Dan yang diistikharah itu orang yang layak. Jadi yang kita istikharah adalah yang dia layak jadi pasangan kita. Nah kalau dia enggak layak, ngapain diistikharah? Kan aneh. Anda punya seorang anak gadis, dipinang seorang laki-laki, pemabuk, tidak sholat, pakai istikharah. Ya enggak dong, ngapain istikharah? Atau Anda seorang laki-laki, ketemu seorang wanita, subhanallah. Riba iya, judi iya, mabuk iya, enggak sholat semuanya. Perempuan enggak benar. Lalu tiba-tiba ngomong, gimana kalau menikah dengan anak saya? Bapaknya ngomong, ya pakai istikharah. Istikharah itu adalah orang yang menurut Anda adalah baik, khawatir ternyata tidak baik menurut Allah. Sebab ma'asa anta kerusya wa khirla. Ma'asa anta khibusya wa syarrun. Alangkah banyaknya kita menduga itu baik, ternyata jelek untuk kita. Kita tidak tahu. Tapi tugas kita mencari zahir kebaikan. Baru setelah itu kita serahkan kepada Allah. In kana hadzal amru khairan li dini wa ashi wa ma'ashi wa akidu amri fagdurli. Kalau baik mudahkan. In kana hadzal amru syarran li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Kalau ternyata ini masalah tidak baik untukku, fasrifu anni. Jauhkan dariku wagdurli khairan. Jauhkan dan takdirkan untukku yang baik ya Allah. Itu doa. Ya. Hati-hati jangan main-main urusan doa. Kadang-kadang doanya maksa sudah terlanjur senang. Anda sudah tahu cinta doanya istikharah bukan pasrah. Ya Allah, kalau memang ini baik untukku, mudahkanlah untukku. Kalau tidak baik, jadikan baik untukku. Maksa Allah, gimana? Ini istikharah maksa pada Allah. Istikharah serahkan pada Allah. Kalau dia sudah dipinang orang, ya Allah semoga batal, semoga besok jadi untukku. Amin. Jadi istikharah itu ya. Harus benar-benar dia memang menyerahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru setelah istikharah, kalau tidak ada hal-hal yang menjadikan dia harus mundur, maka majulah. Kemudian setelah itu, di dalam khidbah atau tunangan itu belum terjadi satu ikatan yang halal, hanya janji untuk menikahinya. Insyaallah, pemirsa Al-Bajah TV, pendengar setia radioku, di mana Anda berada, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kajian dengan guru kita tercinta Buya Yahya, tetap di Halaqoh Fajar.